pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Minggu 19 Agustus 2018 dibacakan Ardiansyah. Wanita asal Oksmawe ditangkap karena memiliki ganja dan disembunyikan di kota air mineral. Gara-gara tanah bekas galian, jalan aspal Kedepaya berubah menjadi jalan berlumpur. Kopi Anan meninggal dunia. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, wanita berinisial Z asal Lok Semawe ditangkap Polsek Tamedan Timur setelah tertangkap basah menyeludupkan 12 kg ganja hari ini. Tersangka disergap polisi ketika masih berada di atas becak bermotor yang melaju di jalan Sisingamangaraja Medan. Sebuah kota air mineral yang dibawa tersangka langsung diamankan dan ketika dibuka terdapat 12 bal ganja. Ganja sebanyak 12 bal, setiap bal berisi 1 kg. Hal ini disampaikan Kapolsek Tamedan Timur Kompol Wilson Pasaribu. Dijelaskannya aksi tersangka sudah terendus ketika tiba di Medan menggunakan minibus umum. Tiba di Terminal Terpadu Pinang Baris, tersangka langsung melanjutkan perjalanan ke kawasan Sisingamangaraja menggunakan becak bermotor. Wilson belum menjelaskan apakah tersangka menuju pul bus yang melayani rute perjalanan ke Sumatera bagian selatan atau hanya sebatas menyerahkan barang haram itu kepada seseorang di kawasan Amplas. Sudarlun, jalan Cut Aloh menuju Sangkalan, Desa Kedepaya, Kecamatan Blang Pidi, berlumpur akibat tanah bekas galian proyek pemasangan pipa air bersih. Tanah bekas galian proyek menutupi sebagian permukaan aspal. Jalan ini berlumpur dan licin setelah kawasan itu diguyur hujan Sabtu siang hingga tadi. Akibatnya warga kesulitan melintasi jalan itu, dan Tarmizi, salah seorang warga Kedepaya, mengatakan tanah yang berlumpur menutupi permukaan aspal jalan Cut Aloh sangat sulit dilalui kendaraan roda dua. Bila tidak segera dibersihkan, pasti akan ada pengendara yang terjatuh dan memakan korban. Sudarlun, mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan meninggal dunia di usia 80 tahun. Annan yang menjabat Sekjen PBB pada 1997 hingga 2006 selama dua periode adalah orang Afrika pertama yang menduduki jabatan tersebut. Annan yang pernah memenangi Nobel Perdamaian kemudian sempat menjadi utusan khusus PBB untuk Suriah, memimpin upaya untuk mencari solusi perdamaian pada daerah yang dilanda konflik berkepanjangan tersebut. Ghana Web mengabarkan bahwa Annan meninggal dunia di Swiss karena sakit. Annan dilahirkan di Kumasi pada 8 April 1938 dan ia dibesarkan di keluarga yang menganut prinsip tradisional dan modern. Annan mendapat pendidikan tinggi di kampus sains dan teknologi di Kumasi. Pada usia 20 tahun, ia mendapat beasiswa dari Yayasan Ford untuk melanjutkan pendidikan di Universitas McAllister di Minnesota dengan mengambil jurusan ekonomi. Setelah lulus, ia menuju Jenewa untuk melanjutkan pendidikan di bidang ekonomi di Institut Universitas Der Hautes Estudes Internasional. Setelah lulus, ia kemudian menjadi staf Badan Kesehatan Dunia atau WHO di bawah PBB dan kemudian karirnya di bidang diplomasi dan hubungan internasional dimulai. Sudarlun, Polrestabes Medan menembak 3 perampok sepeda motor dalam operasi penyergapan yang dilakukan di beberapa lokasi. Tindakan tegas polisi ini menyebabkan salah satu tersangka, Darmansyah Putra Lubis alias Cinae, tewas akibat terkena tembakan di dada. Dua rekannya, Juliandi Nasution dan Jimmy Aldian, terluka setelah tembakan polisi mengenai kaki keduanya. Satu tersangka lagi atas nama Ardiansyah Lubis. Total ada 4 tersangka yang ditangkap yang terlibat kasus yang sama. Hal ini disampaikan Kapolrestabes Medan Kombes Dadang Hartanto. Keempat tersangka sebelumnya dilaporkan Asrul Habib, penarik ojek online yang menjadi korban perampokan di Jalan Cikditiro Medan Rabu dini hari. Kawanan pelaku menghadang korban dan menodongkan senjata tajam sebelum akhirnya membawa kabur sepeda motor korban. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Pemkab Aceh Timur memberikan penghargaan kepada 10 veteran di Kabupaten Aceh Timur pada resepsi kemerdekaan ke-73 Republik Indonesia tahun 2018 di Gedung Serbaguna IDI Jumat malam. Sertifikat penghargaan kepada 10 veteran ini diserahkan bergantian oleh PLT Sekda Aceh Timur Zahri, Kapolres Aceh Timur, AKBP Wahyu Kuncoro, dan Dandim 0104 Aceh Timur, diwakili Dan Ramil Idirayu Kapten Suharno. Selain kepada veteran, Pemkab Aceh Timur juga memberikan penghargaan kepada pelatih Paskibra. Selanjutnya, 3 aparatur sipil negara Pemkab Aceh Timur juga mendapat penghargaan Satya Lancana sebagai PNS yang telah berbakti selama puluhan tahun. Info Haji 2018. Sudarlun Delegasi Pengawas Penyelenggaraan Haji DPR melakukan rapat kerja dengan panitia penyelenggara ibadah haji. Dalam rapat itu DPR memberikan apresiasi sekaligus catatan. Rapat kerja tersebut digelar di Hotel Anwar Alsel Mahbas Jin Mekah Jumat sore hingga malam. Apresiasi diberikan pada 10 inovasi yang dilakukan Kemenak dalam penyelenggaraan haji tahun 2018. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Bidang Kesra Fahri Hamzah. Selain itu, sisi penanganan kesehatan juga mendapatkan pujian. Angka meninggal sebanyak 85 orang di H-2 pemberangkatan ke Arafah lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Sudarlun Provinsi Aceh berhasil meraih juara 3 dalam pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2018 yang berlangsung 13 hingga 18 Agustus 2018 di Hotel Merkur Ancol, Jakarta. Duta Bahasa dari Aceh di ajang yang diadakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud RI itu, yakni Al Mu'arif, mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsia, dan Aina Khairunisa, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris UIN Araniri. Hal itu diungkapkan Koordinator Panitia Seleksi Duta Bahasa Tingkat Provinsi Aceh 2018 yang mendampingi Duta Bahasa Aceh, Syarifah Zuriati. Ia mengatakan Al Mu'arif dan Aina yang sebelumnya menyandang Duta Bahasa Provinsi Aceh baru menorehkan sejarah baru bagi Aceh di perhelatan Duta Bahasa Tingkat Nasional. Syarifah mengatakan event yang diikuti seluruh Duta Bahasa Provinsi se-Indonesia itu resmi ditutup dengan penobatan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2018. Selain mendapat piala, mereka juga mendapat piagam dan uang tunai masing-masing 8 juta rupiah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Minggu 19 Agustus 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com, follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.